yang tentunya kita tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa menghitung-hitung nikmat tersebut. Mulai kita bangun dari tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri merupakan bagian dari karunia nikmat Allah yang wajib untuk kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayatnya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka tentu kalian tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa untuk menghitung-hitungnya. Dari sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang kita rasakan pada malam hari ini adalah nikmat sehat dan nikmat diberikannya kita kemudahan dan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi, menuntut ilmu, dan berakhir dengan melaksanakan salat isya yang dilakukan secara berjamaah pula. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan khususnya pada malam hari ini semuanya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus seluruh amalan-amalan ketaatan yang kita lakukan khususnya di bulan Syaban ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah ditanya oleh sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu an bertanya, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin min asyhuri ma tasumu min Sya'ban?" Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau yang lebih banyak dalam berpuasa dalam sebulan kecuali puasamu di bulan Syaban, sebagaimana engkau berpuasa sunnah di bulan Syaban. Seakan-akan sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu an bertanya kepada Nabi, apa alasan anda wahai Rasulullah memperbanyak puasa sunnah di bulan Syaban ketimbang puasa sunnahmu selain bulan Syaban? Maksudnya demikian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu an dengan tiga jawaban, Bapak Ibu. Jawaban yang pertama, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Bulan Syaban adalah bulan yang sering dilupakan oleh manusia, bulan yang sering dilalaikan oleh manusia, yang letaknya antara Rajab dengan Ramadan. Jadi Syaban itu diapit dengan dua bulan ini, Bapak Ibu. Seakan-akan Nabi hendak memberitahukan kepada kita yang sering diramai-ramaikan orang untuk mengoptimalkan ibadah Rajab dan Ramadan. Lihat Bapak Ibu, Rajab kemarin ada sebagian kaum muslimin yang mengoptimalkan ibadah di bulan Rajab sehingga mereka mengenal istilah Rajaban atau poso Rajab, macam-macam. Ada juga sebagian kaum muslimin yang mereka melakukan sholat-sholat tertentu, yaitu di bulan Rajab. Mereka merame-ramekan ibadah di bulan Rajab. Apalagi Ramadan bulan depan diawali dengan tarawih, lalu witir, belum tadarus Al-Qur'annya, belum nanti yaitu banyak masjid-masjid yang mengadakan iftar, berbuka bersama, bahkan diisi dengan kajian-kajian dan seterusnya. Ramai di bulan Ramadan, Syaban sepi. Makanya Nabi menghidup-hidupkan amalan dengan memperbanyak puasa sunnah di bulan Syaban. Dan panjenengan perlu tahu, Bapak Ibu, mohon maaf ini, orang yang suka menghidup-hidupkan waktu atau amalan yang sering dilupakan oleh banyak orang, ganjarannya pasti besar, gak mungkin sedikit. Contoh, tahajud, gak usah jauh-jauh, tahajud. Di saat manusia banyak yang menghabiskan waktu malamnya dengan memperpanjang tidur, ada sebagian manusia yang menghabiskan waktu malamnya dengan begadang nonton bola. Ada di sini pecinta bola? Nggak ada yang ngaku maksudnya, Bapak Ibu sekalian. Ada juga sebagian kaum muslimin yang menghabiskan waktu malamnya, naudzubillah, dengan maksiat. Ada juga sebagian kaum muslimin, dan mudah-mudahan yang sebagian ini Bapak Ibu yang ada di jamaah Masjid Baitur Rahim ini. Apa itu? Mereka-mereka yang menghabiskan waktu malamnya dengan qiyamul lail, dengan salat, dengan munajat, memohon kepada Allah. Orang yang beribadah salat malam di saat manusia banyak yang terlelap tidur, ya, maka ganjarannya besar, Bapak Ibu. Mari kita lihat, Bapak Ibu sekalian, satu-satunya sholat sunnah yang Allah cantumkan di dalam Al-Quran, ya cuma sholat tahajud, sholat duha, tidak ada dalam Al-Quran. Sholat istikharah, sholat sunnah isra, sholat sunnah taubat, tidak ada. Yang ada di dalam Al-Quran, ya cuma tahajud. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kita dengarkan ganjarannya orang kalau sholat tahajud, menghidupkan malam dengan beribadah di saat manusia banyak yang lalai. Allah berfirman di surat Al-Isra, surat yang ke-17, ayat yang ke-79. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji, maqamah mahmud. Mudah-mudahan kita semua kelak di hari kiamat Allah tempatkan kita di surga Allah Azza wa Jalla. Baik, berarti ini menunjukkan menghidupkan amalan di saat manusia banyak yang lalai, pahalanya besar, termasuk Syaban ini. Terus yang kedua, jawabannya Nabi, kenapa beliau memperbanyak puasa sunnah di bulan Syaban? Beliau menjawab, wa huwa syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Bulan Syaban adalah bulan di mana amalan seorang hamba terangkat naik kepada Rabb semesta alam, diterima oleh Allah. Pak, Bu, maaf, ada amalan itu yang diterima oleh Allah setahun sekali. Ada yang diterima oleh Allah amalan itu sepekan dua kali. Ada yang amalan itu diterima oleh Allah sehari dua kali. Yang setahun sekali, apa itu? Syaban. Baru saja kita bacakan hadisnya. Setahun sekali. Ada yang sepekan dua kali. Kapan itu? Senin dan Kamis. Makanya Nabi ketika ditanya tentang puasa Senin Kamis, beliau mengatakan, fa'uhibbu, aku senang, an yurfa'a amali wa ana shaim, aku senang ketika amalku diangkat naik ke atas diterima oleh Allah, aku sedang dalam keadaan berpuasa saum Senin dan Kamis. Makanya tiap Senin Kamis ini luar biasa diterimanya amal. Lah yang ketiga adalah ada amalan itu yang diterima harian, sehari dua kali, waktu subuh dan waktu asar. Nah, sekali lagi kita berdoa, mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita lakukan di bulan Syaban ini diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian yang terakhir, alasan Nabi yang ketiga, fa'uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Aku ingin, aku senang, aku suka amalku diangkat sementara aku dalam keadaan saum, dalam keadaan berpuasa. Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, mari cinta kita jangan sekedar klaim pengakuan. Cinta kita harus kita buktikan. Caranya memperbanyak puasa sunnah, karena baginda Rasul memperbanyak puasa sunnah di bulan Syaban. Kemarin ada yang tanya, kenapa sih Ustaz bulan Syaban itu kok memperbanyak puasa? Salah satu jawabannya kata para alim ulama, Rasul hendak mengajarkan kepada kita, melatih diri kita sebelum memasuki Ramadan, agar kita tidak kaget ketika terjadi perubahan spontan yang terjadi di bulan Ramadan. Ayo kita latih dengan memperbanyak puasa, supaya nanti kalau Ramadan gak kaget. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa memperbanyak ibadah puasa sunnah di bulan Syaban. Baik Bapak Ibu sekalian, malam hari ini pembahasan kita adalah kitab Al-Kabair, kitab yang berbicara tentang dosa-dosa besar, yang ditulis oleh seorang ulama yang bernama Imam Adz-Dzahabi. Sebenarnya nama aslinya atau nama panjangnya bukan Adz-Dzahabi. Nama aslinya adalah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Uthman bin Qaymaz bin Abdullah At-Turkmani Al-Fariqi Asy-Syafi'i Ad-Dimasqi. Yaitu beliau dikenal dengan julukan Adz-Dzahabi rahimahullah. Kenapa? Karena kecemerlangan, yaitu ilmu beliau. Bapak Ibu sekalian, beliau wafat pada tahun 748 Hijriah atau 1348 Masehi. Pada pertemuan yang lalu saya telah menyampaikan baru di mukaddimah, awal-awal kajian kita. Kita belum memasuki isi daripada buku tersebut. Saya sudah menyampaikan tentang definisi dosa, sudah saya sampaikan. Yang kedua, saya telah menyampaikan bulan yang lalu dosa dan pembagiannya. Dosa itu dibagi berapa, dalilnya di mana, dan penjelasannya. Ini pertemuan bulan yang lalu. Dan yang terakhir, ini materi yang telah kami sampaikan bulan yang lalu, rambu-rambu atau kaidah-kaidah membedakan dosa besar dan dosa kecil. Bagaimana caranya Bapak Ibu bisa membedakan yang ini dosa besar, yang ini dosa kecil? Ustaz, syirik itu dosa besar, zina itu dosa besar, mencuri makan riba itu dosa besar. Bukan itu yang saya tanyakan, bukan itu inti yang kita bicarakan. Mengapa Anda kok bisa memasukkan syirik, zina, mencuri, makan riba, termasuk judi, itu semua dosa besar? Kenapa kok tidak dimasukkan dosa kecil? Itu yang jadi permasalahan atau pembahasan kita bulan yang lalu. Ternyata mudah-mudahan panjenengan masih ingat kaidah untuk membedakan dosa besar dengan dosa kecil ada empat rambunya. Yang pertama, ini untuk mereview, setiap dosa yang Allah dan Rasulnya mengatakan itu dosa besar. Allah dan Rasul mengatakan itu dosa besar, berarti memang betul-betul besar. Contohnya banyak ya, sudah saya sebutkan waktu itu pada pertemuan sebelumnya. Yang kedua, setiap dosa yang pelakunya mendapatkan ancaman laknat, kutukan, murka, ya, adab, ini semuanya dosa besar. Semua dosa yang ujung-ujungnya Allah melaknat, Rasulullah melaknat, oh itu pasti dosa besar sudah. Contoh-contoh, Rasulullah melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap, berarti menyuap dosa besar. Rasulullah melaknat orang yang laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Laki-laki menjadi banci, wanita menjadi tomboy. Dosa besar, karena ada ancaman laknat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat yaitu orang-orang yang mentato dan yang minta ditato. Maka itu dosa besar. Jadi semua dosa yang pelakunya mendapatkan ancaman kutukan, laknat, murka, azab, itu dosa besar. Yang nomor tiga, Bapak Ibu, setiap dosa yang pelakunya itu terkena had, kafarat, atau kisos, atau rajam, ada hukuman. Contohnya, zina, kalau belum menikah, dicambuk 100 kali. Berarti zina dosa besar, karena ada hukumannya. Contoh lagi, zina, kalau sudah pernah menikah, lalu dia berzina, dirajam sampai mati. Berarti zina dosa besar. Contoh lagi, laki-laki yang menjima seorang wanita atau istrinya, suami menjima istrinya saat haid dijima. Itu kata Nabi, kalau haidnya itu masih mengalir, darah itu masih mengalir, lalu dijima, maka laki-laki itu wajib bersedekah satu dinar. Satu dinar itu setara dengan 4,25 gram emas. Ya tinggal dirupiahkan aja, 1 gram emas berapa. Lah kalau misalnya wanita itu haidnya sudah berhenti tapi belum mandi besar, sudah suci, sudah berhenti tapi belum mandi besar, lalu dijima, maka kata Rasul, laki-laki itu bersedekah setengah dinar, separuhnya. Di mana itu dalilnya? Hadis Abu Daud nomor 264 dan 265. Nanti bisa dicek sendiri. Berarti kalau begitu menjima istri saat haid dosa besar. Iya, setiap dosa yang ada dendanya, ada kafaratnya, ada hukumannya, itu dosa besar. Termasuk laki-laki suami menjima istrinya di siang hari bulan Ramadan. Ya jelas ada kafaratnya, membebaskan budak. Lah kalau di negeri kita tidak ada perbudakan, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau sudah dicoba ternyata tidak mampu, ngasih makan 60 orang fakir miskin. Loh berarti kalau begitu Ustaz, menjima istri di siang hari Ramadan itu dosa besar. Iya, karena ada denda, ada hukuman, ada kafarat. Berarti kalau begitu dosa besar itu banyak Ustaz. Iya, banyak. Tidak sedikit dosa besar itu. Lalu yang terakhir, setiap dosa yang pelakunya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari pelakunya. Nabi berlepas diri dari pelakunya. Contohnya banyak, panjenengan kalau baca hadis, dikit-dikit ada hadis bunyinya begini, bukan umatku. Nah, ini sudah jelas ini, ya. Laisa minna, mereka bukan golonganku. Ini mesti dosa besar ini. Rasul berlepas diri. Nah, ini termasuk pelakunya dosa besar. Baik Bapak Ibu sekalian, mengingat bulan depan mungkin kita libur, ya, karena tarawih tentunya, ya, karena bulan depan kita masuk Ramadan, maka dari beberapa materi, ya, yang akan kami sampaikan berikutnya ini, karena masih panjang, kami langsung pangkas saja Bapak Ibu sekalian. Harapannya setelah Ramadan, jika Allah takdirkan kita ketemu lagi, maka nanti di bulan Mei, jika Allah takdirkan, maka kita akan membahas langsung inti daripada isi buku tersebut, dosa besar yang nomor satu. Nah, itu. Jadi nanti urut terus dosa besar nomor dua, dosa besar nomor tiga, dan seterusnya. Jadi malam hari ini saya langsung pangkas saja, yaitu materi penutupnya dari mukadimah. Apa itu? Tips, kiat-kiat agar dosa tidak berulang. Apa kiatnya supaya kita tidak terus-menerus melakukan dosa? Apa kiat-kiatnya? Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Tips agar kita tidak terus-menerus melakukan dosa. Yang pertama adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Mana dalilnya? Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim. Ya, di dalam kitab Sahih Muslim. Ada di sini kitabnya ini sebenarnya. Saya langsung bacakan aja. Nabi mengatakan dalam sabdanya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin panjenengan bertanya, kenapa yang Nabi sebutkan kalau ilmu? Kenapa kok Nabi tidak mengatakan sholat jalan menuju surga? Kenapa kok tidak zakat jalan menuju surga? Kenapa kok ilmu yang Nabi sebutkan? Kata para alim ulama, jalan pintas yang mendekatkan seseorang dengan surga, yang paling dekat adalah ilmu. Semua ibadah kalau gak punya ilmu, maka ibadahnya tidak diterima. Termasuk orang kalau tidak punya ilmu, maka dia akan terjerumus ke dalam dosa. Bapak Ibu sekalian, makanya harus nuntut ilmu. Orang kalau nuntut ilmu, maka dia akan tahu mana yang baik, mana yang baik, mana yang salah, ya, mana yang ma'ruf, mana yang munkar, mana tauhid, mana syirik, mana itu kebenaran, mana itu kesesatan, mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Semua itu tidak mungkin kita dapatkan kalau kita tidak nuntut ilmu. Maka harus menuntut ilmu. Apa katanya para alim ulama? Nah, ini menarik ini. Katanya para alim ulama, salah satunya adalah dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan, Hasan Al-Basri ini seorang tabi'in. Beliau ini lahir 2 tahun di masa setelah wafatnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Makanya masa kecilnya beliau ini, masa mudanya beliau sering mendengarkan yaitu khutbah Jumatnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Makanya tabi'in, gak ketemu Rasul tetapi ketemu para sahabat. Apa kata Hasan Al-Basri? Beliau wafat tahun 110 Hijriah. Beliau mengatakan, "Fatlubul ilma talaban la tadurru bil ibadah." Tuntutlah ilmu dengan sungguh-sungguh, tapi jangan sampai meninggalkan ibadah. "Watlubul ibadah talaban la tadurru bil ilmi." Gemarlah beribadah, namun jangan sampai meninggalkan ilmu. Kenapa? Fa inna qauman talabul ibadah wa taraku ilma wa tarakul ilma. Karena ada segolongan orang yang rajin ibadah, namun mereka meninggalkan belajar, meninggalkan ilmu. Katanya para alim ulama bahwasannya ketika seseorang membaca surat Al-Fatihah, perhatikan panjenengan kalau baca Al-Fatihah, kita mesti membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalannya bagaimana? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah kau beri nikmat. Siapa ini? Para sahabat Nabi. Lah yang terakhir itu yang menarik, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalannya orang-orang yang al-maghdub kau murkai, dan bukan jalannya orang-orang yang ad-dallin yang tersesat. Siapa yang dimurkai? Yahudi. Siapa yang tersesat? Nasrani. Itu ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Mungkin panjenengan tanya, kenapa Yahudi kok divonis al-maghdub, dimurkai? Karena mereka punya ilmu, tapi tidak diamalkan. Kenapa orang Nasrani difonis adzalim, tersesat? Karena mereka beribadah gak pakai ilmu. Maka kita ahlus sunnati wal jamaah harus berilmu dan diamalkan ilmunya. Ya, jadi kalau ada orang seneng taklim, seneng ngaji, seneng nyantet, tapi gak diamalkan, maka kayak siapa ini? Ibu sendiri loh yang bilang, ya. Bukan saya loh ya, ibu sendiri yang bilang ya. Seneng ngaji, tapi ya perilakunya ya tetap gitu aja. Maka berarti, na'udzubillah, jangan sampai meniru kaum Yahudi. Atau ada juga orang yang beribadah gak pakai ilmu. Ibadahnya itu pakai dalil, si penting api, yang penting baik. Nah yang seperti ini baik menurut siapa? Kalau baik menurut Allah dan Rasulullah, pasti baik untuk kita. Tapi kalau baik ukurannya ukuran kita, belum tentu baik menurut Allah dan Rasulnya. Berarti beribadah juga harus pakai ilmu. Baik, nomor satu harus berilmu. Orang kalau tidak punya ilmu akan jatuh kepada dosa. Ini nomor satu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Yang kedua bahwasannya, yaitu yang kedua adalah jangan salah mencari teman. Supaya tidak terus-menerus melakukan dosa, harus selektif mencari teman. Apa katanya Nabi dalam riwayat Abu Dawud? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rajulu 'ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil." Agama seseorang itu mengikuti agama temannya. Maka lihatlah dengan siapa dia berteman, siapa konconya, siapa temannya. Pak, Bu, sudah banyak contohnya. Enggak usah jauh-jauh. Yang dekat aja. Enggak usah di zaman Rasul, yang dekat aja. Contohnya siapa? Bapak Ibu mohon maaf, mungkin kalau saya sebutkan nama panjenengan pasti tahu siapa beliau. Bapak Ibu pernah mendengar nama orang yang bernama DNID? Siapa dia? Ya, tokoh PKI. Bapak Ibu tahu siapa DNID? DNID adalah seorang lulusan pondok pesantren. Bapaknya kiai DNID. Dan dia hafal Quran, ID, hafal Quran. Lulusan ponpes. Loh kok bisa dia menghalalkan darah kaum muslimin, bahkan membakar Al-Qur'an? Kok bisa? Bapak kiai lulusan ponpes, hafal Quran, membantai kaum muslimin. Kok bisa punya pemahaman komunis? Karena dia punya teman yang punya pemahaman marxisme. Sehingga dia berubah total cara berpikirnya. Makanya pada saat di Boyolali sebelum ditembak di Brondo, dia dikasih kesempatan untuk tobat. Tetap lisan yang terakhir keluar komunis, PKI, disikat, selesai. Berarti dia tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Salah cari teman. Hati-hati. Ya. Teman ini bawa pengaruh. Ya, bawa pengaruh. Contoh lagi, Bapak Ibu kalau kembali ke jauh ke belakang, di zaman Nabi, Rasulullah SAW punya paman namanya Abu Talib. Abu Talib paman Nabi. Satu-satunya paman Nabi yang membela dakwah Rasul. Namun sayang, beribu sayang, di akhir ajalnya beliau tidak mengimani ajaran Nabi. Singkat cerita, Nabi mengunjungi Abu Talib yang saat itu sakaratul maut. Kitabnya Sahih Muslim nomornya 22. Saya bawa di sini hadis dari Sa'ad bin Musayyab radhiyallahu anhu. Jadi ketika Nabi mendatangi rumah Abu Talib, paman Nabi, ini kejadiannya setelah Khadijah radhiyallahu anha wafat ya. Jadi itu rentetannya begitu. Setelah Khadijah pamannya, setelah paman dakwah Nabi di Thaif gak diterima, setelah itu baru Nabi Isra Mi'raj. Jadi ini kejadiannya sebelum Isra Mi'raj ini, wafatnya Abu Talib ini. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, Nabi menjenguk Abu Talib yang saat itu nazak sakaratul maut. Ternyata di situ sudah ada dua orang gembong kafir Quraisy. Salah satunya Abu Jahal, Fir'aunnya abad ini ya. Abu Jahal, nama aslinya bukan Abu Jahal sebenarnya. Nama aslinya Abu Jahal itu Umar bin Hisham. Ya, nama aslinya. Makanya Nabi pernah berdoa, ya Allah, berikan hidayah kepada dua orang Umar, salah satu dari dua orang Umar yang ada di kota Mekah. Lah dua orang waktu itu yang namanya Umar, satu Umar bin Hisham, yang satunya lagi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Ternyata Allah memilih Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Namanya Umar bin Hisham ini. Julukannya di kota Mekah Abul Hakam, bapaknya hakim. Siapa yang kasih nama Abu Jahal? Rasulullah SAW. Apa artinya Abu Jahal? Bapaknya orang bodoh. Ya ngamuklah. Marah. Ya, ini semua orang mengatakan Abul Hakam, Rasul yang mengatakan Abu Jahal. Baik. Ternyata Bapak Ibu, Nabi membisikkan ke telinga Abu Thalib, "Ya Am, qul la ilaha illallah, kalimatan asyhadu laka biha indallah." Ucapkan wahai paman, "La ilaha illallah, aku yang akan menjadi saksi bagi paman nanti dari kiamat. Aku keponakanku yang akan bela paman." Ternyata Abu Jahal tidak mau ketinggalan. Beliau membisikkan, dia membisikkan ke telinga Abu Thalib, "Ya Abu Thalib, atarghabu an millata Abdul Muttalib?" "Hai Abu Thalib, bencikah engkau, ya, bencikah engkau dengan agama yang dibawa oleh Abdul Muttalib?" Siapa Abdul Muttalib? Ayahnya Abu Thalib. Siapa Abdul Muttalib? Kakeknya Nabi. Lu memangnya apa Ustaz, kakeknya Nabi itu agamanya paganisme, menyembah berhala, mengakui Allah sebagai rububiyah, pencipta, pemberi rezeki, tetapi cacat dari tauhid uluhiyah, tidak beribadah, menyembah Allah. Baik, menjadikan patung-patung itu sebagai media perantara wasilah. Baik. Lalu kemudian Nabi terus apa ini mengajarkan Abu Thalib la ilaha illallah sampai terakhir. Abu Thalib tidak mau mengikuti apa yang diucapkan oleh keponakannya baginda Rasulullah SAW. Beliau lebih, dia lebih mengikuti ajakan daripada temannya, yaitu Abu Jahal. Sehingga Abu Thalib dalam keadaan mati, dalam keadaan kafir, tidak memeluk agama Islam, agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Saking cintanya keponakan sama paman, apa kata Nabi? "Aku akan memintakan ampun untuk paman jika aku tidak dilarang. Tak mintakan ampun untuk paman kalau aku tidak dilarang." Ternyata turun firman Allah, suratnya At-Taubah 113. Surat ini, ayat ini teguran untuk Nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu adalah kaum kerabatnya sendiri. Sesudah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam, maka kita tidak boleh mendoakan yaitu orang-orang non-muslim dengan doa ampunan dan doa rahmat. Lah kalau orangnya masih hidup Ustaz, boleh tidak didoakan? Semoga Bapak sehat, semoga Bapak sembuh, boleh. Contoh lagi, semoga panjenengan dikasih hidayah, boleh. Yang tidak boleh, doa ampunan dan doa rahmat. Baik. Jadi yang kedua Bapak Ibu, jangan salah mencari teman, harus selektif dengan siapa dia berteman. Terutama dalam majelis taklim seperti ini, cari tempat duduk itu juga begitu. Ibu-ibu terutama, cari tempat duduk, maka duduklah dengan orang yang betul-betul ngaji. Sebab ada ibu-ibu itu ketika taklim ngaji, sampingnya itu temannya serius nyatet sampingnya itu. Terutama kalau taklim sambil buka lapak, nah itu bahaya ya. Itu kadang-kadang jauh-jauh sama temannya. Jeng, ikir, ikir, sopi murah. Ikir, sopir ini. Lah temannya nyatet. Oh iya. Terganggu. Itu kalau terus-terusan seperti ini ganggu, ucapkan aja. Alhamdulillah. Kira-kira marah tidak orangnya? Tidak usah keras-keras ya. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, jadi dalam majelis harus cari teman duduk yang bisa mengingatkan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Jangan salah mencari teman. Pak, Bu. Nabi memberikan perumpamaan berteman dengan orang soleh dengan berteman dengan orang yang tidak soleh, diibaratkan dengan berteman dengan penjual minyak wangi dan padi besi. Orang yang berteman dengan penjual minyak wangi kemungkinannya cuma tiga. Yang pertama, opsi pertama, dia beli minyak wangi itu lalu dipakai ke badannya, badannya jadi wangi. Kemungkinan kedua, dia gak beli tapi dikasih testernya oleh si pemilik toko penjual minyak wangi. Mas, ini yang baru, ini yang branded, ini produk baru, jadi wangi tubuh kita. Atau kemungkinan ketiga, dia gak beli, gak dikasih tester, duduk tok di tokonya penjual minyak wangi, terkena bau harumnya sehingga pakaiannya, badannya menjadi harum. Itu kalau berteman dengan orang soleh. Tapi kalau berteman dengan orang yang tidak soleh, ya, maka seperti berteman dengan tukang padi besi, kemungkinannya cuma dua. Kemungkinan pertama, baju kita bau tidak sedap karena bau api itu. Atau kemungkinan kedua, kita terkena api si tukang penyulut besi tersebut. Bisa jadi. Makanya betul kalau ada istilah kumpulono wongkang soleh. Bertemanlah dengan orang soleh, maka kita akan terkena kesolehannya. Nah, ini ya. Jadi tolong, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu pernah mendengar cerita tentang orang yang membunuh 100 orang? Hadisnya sahih. Awalnya dia membunuh 99 orang. Lalu dia bertanya kepada rahib Yahudi, "Aku telah membunuh 99 orang. Apakah masih ada pintu tobat untukku?" Apa kata si rahib Yahudi? Maklum, namanya rahib Yahudi, enggak tahu ilmu, enggak paham ilmu. Apa katanya? "Terlalu banyak dosa yang kau lakukan. Tobatmu tidak akan diterima, terlalu banyak dosa yang kau lakukan. Daripada ganjil, digenapi sekali." Ini dibunuh, berarti jadi berapa dia bunuh orang? 100. Lalu dia pergi ke orang alim. Lalu kemudian dia berkata, "Aku telah membunuh 100 orang. Apakah masih ada pintu tobat untukku?" Kata orang alim, "Ada. Dengan syarat. Kau harus tinggalkan negeri di mana kau tinggal itu." Katanya para alim ulama, negeri itu diberi nama negeri Kafro. "Kau harus eksodus, harus hijrah dari negeri di mana kau tinggal. Karena kalau kau masih di situ, teman-temanku itu adalah pelaku maksiat. Maka kau tidak akan mudah, tidak akan bisa bertobat kepada Allah. Kau harus pindah ke negerinya orang soleh." Katanya ulama, negeri itu dikasih nama negeri Nasrah. Ya, baik. Maka singkat cerita, belum sampai ke negeri yang dituju, keburu wafat. Dua malaikat turun, malaikat rahmat sama malaikat adab. Kata malaikat rahmat, "Orang ini jatah saya karena dia sudah niat untuk tobat." Kata malaikat adab, "Gak bisa, syaratnya harus sudah sampai ke negeri yang dituju." Dia kan belum sampai. Maka karena mereka berselisih pendapat, Allah turunkan satu malaikat lagi. Nah, dari sini riwayatnya dibagi dua. Dua-duanya sahih. Riwayat yang satu mengatakan malaikat yang ketiga ini menyuruh untuk mengukur. Coba diukur jaraknya. Mana yang lebih dekat? Negeri yang dia tinggalkan atau negeri yang akan dia tuju? Ternyata diukur negeri yang mau dia tuju. Maka tobatnya diterima oleh Allah. Sudah. Riwayat yang kedua bukan diukur. Malaikat yang ketiga ini menyuruh, "Coba kau lihat dadanya orang itu. Dia wafat menghadap kemana dadanya? Kalau dadanya menghadap ke negeri yang dituju, maka dia pilih malaikat rahmat. Diampuni oleh Allah dosanya, diterima tobatnya." Ternyata betul, dadanya menghadap ke negeri yang akan dia tuju. Kita teruskan sedikit, Bapak Ibu sekalian. Ini menunjukkan kepada kita, jangan salah mencari teman. Terutama teman di media sosial. Ada orang bertanya kepada saya, "Ustaz, alhamdulillah saya sudah tobat, Ustaz. Ya Allah, saya tinggalkan semua maksiat, Ustaz." Oh iya, Anda tinggalkan dia. "Sekarang ini, Ustaz, saya suka ikuti kajian-kajian, Ustaz. Alhamdulillah, doakan saya istiqomah, Ustaz, ya." Saya doakan. Boleh saya tanya sama panjenengan, apa, Ustaz? Anda sudah tobat? Sudah, Pak Ustaz. Sudah melakukan amal-amal? Sudah, Pak Ustaz. Sudah hijrah betul? Sudah hijrah betul. Anda masih berteman dengan teman-teman yang lama tuh? "Ya iyalah, Pak Ustaz, kocoplek ya, Pak Ustaz." Berarti Anda masih satu berteman dengan mereka. Masih, Pak Ustaz. Bahkan saya ikut grup mereka. Oh, iya. Maka tobatmu belum sempurna. Hijrahmu belum sempurna. Lu kok bisa? Karena kalau kau masih berteman dengan mereka, mereka akan memberikan syubhat. Sehingga kau akan kembali lagi kepada mereka. Kecuali kalau kau mampu memberikan warna kepada mereka, maka boleh. Tetapi kalau kau tidak mampu memberikan warna kepada mereka, mending kau left dari grup itu. Maka bertemanlah dengan orang-orang soleh dan doakan mereka dapat hidayah. Ya, sebab banyak orang seperti ini karena dia masih konco berteman dengan pelaku maksiat, akibatnya terjadi degradasi moral kembali. Saya punya clipping. Mulai SMA sampai sekarang tak kumpulkan. Mulai dulu SMA, ya, itu suka kumpulkan clipping. Tapi clipping yang saya kumpulkan bukan clipping olahraga, yaitu clipping-clipping misalnya orang-orang yang matinya mati su'ul khotimah, mati dalam keadaan mengenaskan, dalam keadaan minum khamr dan seterusnya. Salah satu clipping yang saya punya itu, ya, ada satu cerita anak lulusan pondok pesantren, ini, dan dia hafal Al-Qur'an. Karena pulang sudah selesai pondoknya, ternyata salah mencari teman, salah pergaulan, sehingga awalnya tidak kenal khamr, lalu kemudian kenal khamr. Singkat cerita adalah, Bapak Ibu tahu matinya anak ini di mana? Di koran memorandum yang waktu itu saya gunting, saya jadikan clipping. Sampai sekarang masih ada. Itu. Meninggalnya adalah di tempat lokalisasi yang waktu itu belum ditutup sama Burisma. Anda tahu loh tempat mana lokalisasi? Dan dia berada di tempat itu dengan seorang wanita lagi melakukan perbuatan na'udzubillah. Lulusan pondok pesantren, endingnya bukan happy ending, tapi su'ul khatimah, sedang berzina. Bayangkan, kita kan gak pengen meninggal dalam keadaan seperti ini. Kita pengen meninggal dalam keadaan melakukan amal ketaatan kepada Allah, bukan perbuatan maksiat seperti ini. Kenapa kok seperti ini? Salah cari teman. Hati-hati. Makanya teman-teman kita ini, anak-anak kita maksud saya, ditanya, dengan siapa? Dicek siapa temannya, dengan siapa dia berteman. Karena teman ini bawa pengaruh. Baik, sebelum saya lanjutkan poin-poin berikutnya, maka kita skors dulu, kita dengarkan kumandang azan Isya. Setelah itu kita lanjutkan sedikit, ya. Setelah itu nanti kita tutup dengan sholat Isya berjamaah. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wabahat, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahmatullah. Tadi sudah nomor berapa, Bapak Ibu? Dua. Ya. Yang pertama masih ingat apa? Supaya tidak terus melakukan dosa, mencari teman yang baik, selektif mencari teman. Betul ya? Oh, menuntut ilmu. Yang kedua, selektif mencari teman. Sekarang Bapak Ibu, yang nomor tiga adalah menjaga diri dari makanan dan minuman yang haram. Jangan suka mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Kenapa demikian? Karena disebutkan di dalam sebuah hadis, ya, di dalam sebuah hadis, yaitu di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, hadis yang ke-1728. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasehati sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an, 1728. Apa kata Nabi? Ya Ka'ab, innahu la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanatin naru awla bihi. Wahai Ka'ab, Ka'ab bin Ujrah maksudnya ya, radhiyallahu an, sesungguhnya tidaklah daging itu tumbuh dari usaha yang haram kecuali neraka itu lebih layak baginya. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata jasadun ghudiya biharamin, tidak akan masuk surga jasad yang diberi makan dengan yang haram. Maka jangan pernah mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, karena makanan minuman yang haram membawa pengaruh. Pengaruhnya adalah bukan pengaruh baik, tetapi pengaruh yang buruk. Ya. Makanan dan minuman yang dikonsumsi yang bersumber dari rizki yang halal atau zatnya halal, zatnya haram atau rizkinya diambil dari cara yang haram. Jadi caranya atau zatnya haram, seperti zatnya haram babi, itu zatnya haram. Omer zatnya haram. Kalau cara adalah rizki yang dia peroleh itu bersumber dari pekerjaan-pekerjaan yang haram atau syubhat, maka dia akan terus melakukan perbuatan dosa. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tadi oleh imam kita setelah sholat maghrib kita diingatkan bersama, orang melakukan dosa itu akan menghambat rezeki. Benar? Betul. Kenapa? Karena sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pernah berkata, apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma? Ma min mu'minin wala fajirin illa waqad kataballahu ta'ala lahu rizku. Seorang mukmin dan seorang fajir, fajir itu siapa? Pelaku maksiat. Itu rizkinya sudah ditetapkan oleh Allah, rizkinya yang halal. Ada di lafzul mahfuz. Mukmin, fajir sama-sama dikasih rizki. Allah tidak zalim kepada mereka. Semua makhluk binatang melata yang punya akal maupun tidak berakal, rizkinya dicukupi oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Ternyata Bapak Ibu perhatikan. Fa'in sobaro hatta yatihi atahullahu ta'ala. Ya. Terus kata beliau radhiyallahu an, apabila dia bersabar sampai rezeki itu diberi oleh Allah, niscaya Allah akan memberinya. Berikutnya, wa in jazaa fatanawalu syai'an minal harami naqasallahu min rizqihi al halal. Dan apabila dia tidak bersabar dalam mencari rezeki itu, maka dia tempuh cara-cara yang haram, niscaya Allah akan mengurangi jatah rizkinya yang halal untuknya. Jadi orang yang suka berbuat dosa, jatah rizkinya yang halal, yang masih ngedon di langit, itu dikurangi terus oleh Allah. Jadi dia gak sabar cari rizki. Makan yang haram, ngambil haknya orang, korupsi, itu gak sabar cari rizki. Sehingga Allah akan kurangi jatah rizkinya yang halal. Lah kalau sudah dikurangi, habis, ya giliran meninggal dunia. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, innan nafsan la tamutu hatta tustak la tustak mala rizquha. Seorang manusia tidak akan mati sehingga rizkinya itu disempurnakan. Kata salah seorang syekh dalam ceramahnya, Syekh Shalih Al-Maghribi hafizahullah taala, beliau mengatakan yang kalau diterjemahkan begini, beliau mengatakan ada seseorang itu yang masuk ke dalam sumur. Lalu dia berteriak minta tolong. Dan orang-orang yang ada di atas sumur menolong orang itu, ditolong. Akhirnya sampai ditaruh, yaitu di atas, ya, sudah ditolong. Salah seorang di antara mereka yang menolong menyodorkan segelas air. Karena orang ini kaget tentunya. Sok, ya, untuk menenangkan keadaan orang ini. Begitu air itu diminum, ya, sudah tenang. Lalu yang menolong ini bertanya, bagaimana ceritanya Anda kok bisa masuk ke sumur ini? Dia bercerita sambil mempraktekkan gimana jatuhnya tadi. Dia berdiri di bibir sumur, jatuh lagi, meninggal. Katanya Syekh Shalih Al-Maghribi hafizahullah taala, bahwasanya kenapa pertama kali jatuh lalu diselamatkan dia masih hidup? Karena jatah rizkinya segelas air masih ada. Begitu dia minum selesai tuntas, jatuh lagi wafat. Kenapa? Karena jatah rizkinya segelas air itu, ya tinggal itu rizkinya, itu sudah ia habiskan. Oleh karenanya orang itu kalau jatah rizkinya habis, ya giliran meninggal. Loh Ustaz, apa yang bikin jatah rizki kita habis? Dosa, maksiat, itu yang akan mengurangi yang halal-halal. Ya. Wallahu'alam bishawab. Oleh karena itu, jangan pernah melakukan dosa dan maksiat. Sebagaimana kebalikannya, orang kalau bertakwa, apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan bebas jalan keluar dan rizkinya datang dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Kalau bertakwa, lawan katanya takwa dosa dan maksiat, rizki terhenti. Bahkan dalam satu riwayat Nabi bersabda, apa kata Nabi? Innallaha la yudraku ma indahu illa bita'atihi. Sesungguhnya rizki di sisi Allah tidak akan mampu diperoleh kecuali dengan mentaati Allah. Makanya Bapak Ibu, maaf ini, maaf, saya sampaikan khutbah Jumat tadi di Masjid Al-Firdaus di PP Legi, karena saya kena macet. Iya, duhur itu 11.41, saya datang itu hampir jam 12. Ya, takbirnya sabar, jamaahnya sudah umpak ini. Kenapa ustadznya nggak datang? Kena macet. Sopir-sopir memberhentikan. Allah Akbar. Demo nggak karu-karuan. Ya, itu saya sampaikan dalam khutbah. Saya sampaikan, rizki Anda, rizki kita tidak diatur undang-undang. Rizki kita ini tidak diatur oleh pemerintah. Rizki kita ini diatur oleh Allah. Maka bertakwalah kepada Allah. Allah akan berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan yang namanya rizki tidak identik dengan uang. Sehat itu rizki. Diberikan pasangan hidup soleh-soleha, rizki. Anak keturunan soleh-soleha, rizki. Diberi kemudahan oleh Allah untuk beribadah, itu rizki. Nah, ya, seperti itu. Oleh karena itu, maka mudah-mudahan ini jadi nasihat. Gak perlu demo, mengganggu orang, ya. Seperti itu. Maka cukup tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, terutama ibu-ibu. Terutama ibu-ibu. Nanti apa sedikit mahal menggunjing ulil amri. Ya itu tidak boleh. Ya, minyak goreng mahal. Ya, ulil amri digunjing, ya. Nanti LPG mahal, LPG mahal lu ya. Digunjing lagi enggak usah. Tawakal aja kepada Allah, minta beribadah. Beribadah takwa kepada Allah, rizkinya akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil sebelum kita tutup dengan kafaratul majelis. Silakan barakannya di antara Bapak Ibu ada yang mau bertanya. Silakan. Silakan Ibu. Agak keras sedikit Bu ya. Tafadhali, tafadhali. Waalaikumsalam. Jadi bukan celana yang ketat, ya, untuk tubuh gitu. Nah, apakah perbuatan seperti itu bisa dikategorikan sebagai perbuatan yang menyerupai laki-laki dan berpotensi untuk menjadi dosa besar? Itu saja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barakallahu fiki. Baik, jadi begini, Bapak Ibu sekalian. Beliau bertanya, bagaimana hukumnya wanita yang dia memakai celana, celananya tidak ketat, katakan kulot lah ya, kulot ya, kulot kan lebar ya. Ya, apakah ini diperbolehkan? Setahu saya ibu ya, setahu saya yang pernah saya baca dari fatwa-fatwa para ulama, jika wanita itu memakai celana, sekalipun itu longgar, lebar, semacam kulot, maka dia masih kategori, masuk dalam kategori menyerupai laki-laki. Sehingga solusinya adalah sekalipun dia tetap memakai celana, ditutup lagi saja dengan abayanya, mungkin yang memanjang sampai di bawah lututnya, atau mungkin lebih memanjang lagi, itu jauh lebih afdol. Seperti itu. Jadi apalagi itu kulot, apalagi yang celananya itu sampai strip pensil ya, sampai nyampert itu ya. Saya kalau lihat seperti itu kasihan saya. Kenapa kok kasihan? Itu darahnya mengalir apa tidak itu pikiran saya. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kan ada laki-laki yang pakai celana levis yang nyampret gitu ya. Maka sebaiknya jangan ya, karena membentuk lekukan tubuh, terutama wanita ya, terutama. Maka kalaupun longgar yaitu kulot, sebaiknya yaitu kain atasnya tetap menjuntai ke bawah, menutupi. Wallahualam. Begitu gitu ya. Silakan yang lain. Tidak ada? Silakan Bapak. Oh, jauh. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sangat kian sukses untuk tadi dan keluarga besar. Puasa salah satunya adalah tidak memakan barang riba. Ya. Kita tahu sendiri bahwasanya sistem perbankan karena kapitalis berdasarkan ribawi. Kebanyakan masyarakat kaum muslimin terbesar ini masih berkotak dengan yang namanya riba. Ya. apa ini juga termasuk karena kadang tidak bisa lepas dari ibunya. Sistem perekonomian yang kapitalistik ini yang memaksakan kaum muslimin berbuat masalah ini. Apa ini juga termasuk ketika ada yang sekarang ini demikian, seperti ibaratnya ikan itu hidup di darat. Kaum muslimin ketika usaha besar itu bersifat negatif. Nah, ya bisa saya tangkap. Nah, barakallahu fiik. Salah satu daripada tips supaya kita tidak terus-menerus melakukan dosa adalah jangan mengkonsumsi makanan minuman yang haram. Di antara bentuk yang haram adalah riba, dalam hal ini ya, riba. Karena ini dosa ini luar biasa. Sekecil-kecilnya dosa riba adalah yaitu sama dengan berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Bagaimana dengan kita yang tidak bisa terlepas dengan riba? Solusinya bagaimana? Jika yang panjenengan tanyakan, saya memaparkan aja ya supaya tidak terlalu lebar karena ini butuh pembahasan khusus. Jika yang panjenengan maksud itu adalah terkait simpan pinjam, meminjam ya di bank yang jelas memakai sistem riba, maka hindari. Jangan berhutang. Caranya bagaimana, Ustaz? Mohon maaf. Saya membaca buku yang ditulis oleh Ustaz kita, ya Ustaz Yasin bin Abdul Qadir Jawas, hafizahullah ta'ala, kitab yang berjudul, sudah buku yang berjudul yang beliau tulis, Ruh Mumin Terkatung-Katung Karena Utangnya. Saya baca di situ, orang utang itu boleh cuma 3 tujuan. Boleh utang, tujuannya cuma 3. Gak boleh lebih dari ini, gak boleh. Yang pertama, orang utang itu boleh untuk biaya sakit, utang. Yang kedua, untuk sekolah. Yang ketiga adalah untuk makan. Kalau tidak utang, tidak bisa makan. Adapun kalau untuk nambah modal kerja, investasi, konsumtif, haram, tidak boleh. Nah, kalau ingin nambah modal kerja, Ustaz, Anda jual saja aset Anda, berapa aset Anda, belikan lagi yang harganya di bawahnya, sisa uangnya buat perputaran, tetap bisa jalan. Tetap, nggak perlu utang, ya. Seperti itu, apalagi yaitu konsumtif untuk beli ini, beli mobil, kredit ini, nggak usah. Kita tidak perlu memaksakan diri untuk memiliki sesuatu. Hidup sederhana itu lebih baik. Qanaah, merasa cukup dari apa yang sudah Allah berikan. Itu kalau masalah utang piutang yang beliau tanya. Solusinya begitu, hindari utang. Kecuali 3 tadi ya. Yang nomor 2, kalau itu yang dimaksud adalah tabungan, menabung, yang otomatis itu ada kelebihan dari uang kita. Bagaimana ini? Kalau tujuan menabung itu tujuan utamanya untuk menyelamatkan uang, supaya uang ini aman daripada ditaruh di rumah, maka itu gak apa-apa. Tapi kalau tujuan awalnya adalah ingin mendapatkan bunga, itu sudah riba. Ustaz, sekarang tujuan saya supaya uang ini safety. Sebab saya tidak punya safe deposit box. Saya enggak punya. Almari besi enggak punya saya. Maka saya titipkan. Otomatis kan tetap ada. Baik. Maka caranya bagaimana? Maka caranya ada 2. Yang pertama, jangan diambil sisa kelebihan uang itu dari uang pokok kita. Atau cara kedua, kalau memang itu harus kita ambil, maka tidak boleh kita manfaatkan untuk kebutuhan pribadi kita, tapi untuk kepentingan umum seperti perbaikan jalan, pavingisasi makam, penerangan lampu makam yang dinikmati oleh banyak orang, perbaikan selokan, bukan selokan rumah kita loh ya, tapi selokan ini umum. Nah, seperti itu boleh. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga ya betul yang panjenengan sampaikan bahwasanya ini semua adalah biang keroknya musibah-musibah ini terjadi, ya, ujian-ujian menimpa kita, salah satunya adalah karena riba, ya. Apalagi lihat jalanan semakin macet, kenapa? Karena banyak kendaraan. Dengan banyaknya kendaraan tentunya banyak sekali kredit-kredit dan seterusnya, dan tentunya itu juga riba. Oleh karena itu maka kita berlindung kepada Allah, kita awali dengan diri kita sendiri, jangan sampai kita melakukan perbuatan seperti itu. Kalau sudah terlanjur, Ustaz, misalnya saya bekerja di situ, semoga Allah memberikan jalan keluar, maka Anda harus left, harus keluar dari tempat itu, dan mudah-mudahan diberikan ganti yang lebih baik dengan ganti yang lebih barokah. Seperti itu. Jangan mudah ditakut-takuti syaitan, karena syaitan itu merebuskan kalau kamu keluar umurmu sudah berapa, cari kerja sekarang ini susah. Terus nanti kamu untuk makan anakmu, ya, dan seterusnya istrimu bagaimana? Oh, itu ya. Maka jangan takut, ya. Allah menjanjikan yaitu kekayaan, sedangkan syaitan menjanjikan kemiskinan. Oleh karena itu kita harus berpegang pada janji Allah Azza wa Jalla. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah meridhai amal ibadah kita dan memberikan kemudahan, kekuatan kepada kita untuk bisa istiqomah mentaati Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan-pembahasan yang akan datang. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.